ไม่เคยไม่เคยจะเกิด dan ada rekod apa ya tekan ni okey dah pernah ada handicap tapi tak mau guna buang chat lah buang hak tu pertama apa kan tu kan kecil tu ada tu tempat yang pasang IQ pertama tu kan ha betul tu dah tak ada tak ada dia tak ada boyo komputer nak buang tak ada tu tak ada tak boleh guna dah penuh kan tak boleh dah penuh tak boleh dekat lain Kak Mahal Kak Mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. 216. Pada pagi Jumaat yang mulia ini kita berhimpun di sini Hotel Nadwa untuk sesi tadkirah yang terakhir. Insya-Allah Dr. Masri katanya akan turun kemudian. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, sekadar kita berada di hari yang terakhir di Tanah Suci untuk perjalanan kita ini sebelum kita ke Madinah petang nanti. Dia ada sebenarnya perasaan yang lain. Mungkin waktu kita datang kita excited, seronok. Bila 2-3-4 hari ada dah yang mula rasa bosan, teringin nak ke Tanah Ain, teringin nak ke Jarrah, nak buat umrah pula. Sedangkan kita beritahu di Malaysia lagi, yang paling afdal, yang paling aula ialah apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cuma satu perjalanan, satu umrah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha minta untuk buat umrah kerana Aisyah haid semasa mengerjakan haji, Nabi izinkan. Kata para ulama itu tanda mudih kalau nak pergi buat lagi sebahagiannya. Tetapi Abdul Rahman yang mengiringi Aisyah tak buat umrah itu. Demikian dengan sahabat-sahabat yang lain yang ada ratus ribu sahabat, tak ada siapa pun yang selepas satu umrah sampai yang tinggal di Malaysia ialah 7 kali umrah sama dengan satu haji. Itu bukan hadis palsu, tak tahu palsu, hadis tak ada langsung itu. Masa orang-orang apa nama zindik, mereka hadis palsu buat hadis palsu, mereka pun tak teringat nak buat hadis palsu pasal benda tu. Tapi benda tu ada kat kita. Hebat dengan Melayu boleh. Jadi sebagai peringatan, mungkin ada yang bosan dan itu kita bawa jalan. Dan bila sampai di saat-saat akhir yang begini, dia ada satu sentimental. Pasal tu ada yang keluar pukul 2 pagi, pukul 8.30 baru sampai balik kan. Alhamdulillah, semangat dengan kita dengar tazkirah tentang tawaf, kita dengar tazkirah tentang air zam-zam, kita dengar tazkirah tentang multazam, kita dengar tazkirah tentang doa di tanah haram, kita dengar dah tazkirah tentang ketulusan dan keikhlasan bila beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan sepanjang kita bertazkirah, rasanya lebih 10 kali lah kan. Kalau sehari 2, kita di sini 9 hari, 17 kali kita tazkirah pasalnya. Belum sesi-sesi pra dan sesi pasca tazkirah tu yang lebih panjang. boleh kata habis turunlah segala ilmu yang ada ni kepada bulu balang yang ada untuk turun ke medan menyebarkan Islam, insya-Allah. Sekadar imbasan pengalaman beberapa kali ke tanah suci ini, tuan-tuan. Masa yang terakhir kali saya kembali 2003, haji datang daripada Malaysia. Sebelum tu datang daripada tempat belajar. Jodoh ni murah lagi. Ada satu fenomena, ini sebagai satu muhasabah untuk kita lah. Tuan-tuan, kita duduk sini singkat 2 minggu, tapi jemaah haji tu duduk sampai 40 hari, kena pula yang baru ni sampai 50 hari pun ada. Bila duduk berdua, duduk suami isteri ni, setakat pengalaman daripada Malaysia hari tu, macam-macam masalah suami isteri yang ada. Yang bergaduh, ada yang jumpa di atas bumbung Masjidil Haram, hari sampai tu, elok sampai buat tawaf, buat umrah, masa tu dah bergaduh. Okay, selipar je. Sampai ada rasa dari raja kata, kalau ikutkan hati nak tinggalkan Malaysia, dia nak balik Malaysia. Nak tinggalkan isteri dia dengan kakak ipar dia di sini, dia nak balik Malaysia. Punya melas. Kesnya, salah letak selipar. Ada seorang lagi tu, kesnya, seorang nak pergi minum dulu, seorang nak pergi selipar dulu. Itu pun nak bergaduh. Betapa suasana begitu menyebabkan tak jadi tak waras. Yang bergaduh pasal muka, pasal seorang nak melontar di atas, yang seorang nak melontar di bawah. Yang gaduh pasal tengok komplain orang, gaduh pasal yang terlampau banyak. Sampai ada satu kes itu, ini semua yang saya jumpa kawan-kawan, satu rombongan lain, orang yang pernah kita kenal. Sampai ada satu orang tu, dia kata dia betul-betul nekat lah, tinggal sikit lagi kesabaran dia. Dia pergi Masjidil Haram, dia kata dia solat, dia baca Quran, dia buka surah Al-Baqarah. Masa tu saya ingat nak bacakan kepada tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala, dia baca, ingat lagi dia sebut. Dia kata sampai kepada ayat 216 surah Al-Baqarah. Bila dia baca, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dia baca Quran, lepas tu dia ada terjemahan dia tidur. Dia baca, tengok, diwajibkan ke atas kamu berperang. Wa huwa kurhul lakum, sedangkan ia satu yang tidak kamu sukai, dia tidak menyenangkan kamu. Dan barangkali kamu tidak menyukai sesuatu. Wa asa an takrahu syai'an, barangkali kamu tidak menyukai sesuatu. Wa huwa khairul lakum, sedangkan dia lebih baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan barangkali kamu menyukai sesuatu. Wa huwa syarrul lakum, sedangkan dia itu tidak baik untuk kamu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Saya ingat pengalaman tu, kawan tu dia kata bila dia baca makna, dia terberhenti. Seakan-akan dia katakan, masa dia kata dia buka Quran yang dia bawa dalam terjemahan, dia terus baca 2-3 ayat sampai ayat tu. Kawan ni kata, dia sambil-sambil bersembang, bila meluahkan perasaan macam-macam, kata makan dekat bumbung bangunan. Dulu ada Ra'id, ada apa semua, belah-belah Syamiah tu kan. Dia kata seakan-akan Allah Ta'ala bukakan kepada dia untuk baca ayat tu. Barangkali kamu membenci sesuatu, sedangkan dia baik untuk kamu. Dia rasa macam tadi bergaduh dengan isteri, dia kata macam tinggal sikit sangat ikatan yang tinggal, dia kata habis sabar lah. Tiba-tiba dia baca ayat ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala nak beritahu, sedangkan benda tu baik untuk dia. Mungkin kita menyukai sesuatu perkara, sedangkan dia tidak baik untuk kita. Dan Allah Ta'ala, dia kata bila dia baca ayat ni, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dia nak feel, nak cerita kat tuan-tuan bahawasanya sebarang tindakan yang kita buat, Allah Ta'ala nak ajar kita, kita kena letakkan beberapa asas penting sebagai foundation, sebagai tapak yang kukuh untuk pendirian kita. Iaitu kita kena meletakkan keimanan yang mutlak terhadap qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Kita kena letakkan apa nama ketinggian tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kena letakkan satu sifat qana'ah, berpada dengan apa yang ada pada kita, dan kita menikmati apa yang Allah rezekikan kepada kita. Pasal tu kadang-kadang ada perkara-perkara yang berat. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali benda tu kita tak suka sedangkan dia baik untuk kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak benda ni tuan-tuan boleh relate sendiri, boleh fikir sendiri, kaji sendiri. Sebelum saya serahkan mikrofon ni kepada Al-Fadhil Dr. Muhammad Asri, sikitlah nak beritahu tuan-tuan, mungkin kita merancang untuk keluar esok hari Sabtu. Maklumat ni telah saya confirmkan dengan Malaysia, memang beritahu kita keluar 20 hari bulan. Tapi rupanya koordinator program kita di sini, dia booking sampai hari Jumaat sahaja. Jadi lepas Isya malam tadi baru dia beritahu kita kena keluar hari ni. Mau tak mau, apa yang boleh saya buat cuma minta supaya kita hanya akan keluar selepas solat Jumaat. Kerana kita tahu dah, memang kalau pagi nak keluar, terabulah kita, kelah kabut. Mungkin ada di kalangan kita rasa tak puas hati pasal apa. Malah tadi kita bincang, gaji kat sini kalau buat kerja lebih sikit, kan? Maksudnya dia haram. Tapi bila kita pergi sana, tuan-tuan, setakat pengalaman beberapa kali ke Tanah Suci ni, Madinah tu sebenarnya lebih tenang. Suasana Madinah lebih tenang, insyaAllah. Mudah-mudahan ada yang lebih baik untuk kita. Bila kita lebih sehari di Madinah, kita terkurang sehari di sini. Pasal tu nak kena baca balik ayat asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kita marah, barangkali tak puas hati, tapi mungkin itu lebih baik untuk kita. Dan kalaupun tak baik untuk kita, tuan-tuan, saya nak beritahu, pakcik yang buat hemodialisis tu, kalau kita keluar hari Sabtu, alamatnya memang ber 3 hari pula, dia akan skip hemodialisis tu. Mudah-mudahan kalaupun kita rasa tak baik untuk kita, kurang sehari, kita dah bagi peluang. Mudah-mudahan dengan keizinan Allah Ta'ala, perjalanan hospital yang baik, kalau di sana kita rancang elok-elok, esok pakcik tu boleh buat hemodialisis. Kita telah berkorban lah, walaupun secara teknikalnya bukan dengan pilihan kita. Mudah-mudahan itu lebih baik. Kalau tidak, saya agak pakcik tu dah lah hari tu sampai sini 4 hari lebih masa. Kalau hari esok, hari ni cuti, tak boleh buat dah di muka. Kalau esok baru tolak, setelah malam baru sampai, hari Ahad baru nak boleh buat. Kita yang tak sakit tentu tak rasa apa, tapi orang sakit. Jadi mudah-mudahan benda ni lebih baik untuk semua, insyaAllah. Jadi untuk taklimat tentang perjalanan tu, saya akan bagikan selepas tazkirah Dr. Maksri. Bagi taklimat apa? Baik, memang taklimat mesej awal yang saya sampaikan ialah siapa ia untuk tawaf wadak itu dibuat sebelum Jumaat, itu mengambil kira yang ada anak kecil, yang ada gerabak-gerabak yang ramai, yang mungkin susah untuk diuruskan. Tapi bagi yang muda-muda yang rasa dia boleh berkeyakinan untuk tangkas dan cepat, maklumat terakhir yang saya dapat pukul dekat 2 pagi malam tadi, iaitu bag kita siapkan awal, kita mungkin boleh check out sebelum Jumaat tu. Bilik kita kena kosongkan. Tapi saya ingat nak minta juga kot ada satu bilik untuk transit ke. Tengoklah macam mana keadaan. Mungkin ada barang bah. Kita check out sebelum Jumaat. Pas lepas Jumaat dah, kita check out. Di mananya barang-barang yang besar kita tu tinggalkan di luar pintu. Bellboy akan bawa turun ke bawah dalam pukul 9 lebih sikit macam tu. Buat bas pukul berapa? Lepas Jumaat. Lepas Jumaat ke baik. Jadi dia pasal ada rombongan lain yang diminta untuk masuk, yang memang termasuk. Jadi kita kena keluar solat Jumaat. Ini untuk yang biasa. Kalau dia nak pilih buat awal tak apa. Solat Jumaat, lepas solat Jumaat kita balik semula makan. Haji Azlan Shah yang uruskan kita di last minute ni, dia kata lepas makan siapa yang belum tawaf, tawaf badak di situ. Lepas habis tawaf kita terus keluar. Maknanya itu ruang masa yang diberikan bagi kita, yang nak kita akan problem bila cepat makan, ada orang nak bertandas pilih air tak pasal. Maknanya di situ kita nak minta, kalau boleh nak minta runding dengan penama koordinator kita supaya kita tidak, kalau pun kata nak kena kosongkan, bukan semua sekali kosong, mungkin ada bilik-bilik kita boleh share. Kalau dapat setiap orang kekal dengan bilik tu sampai kita keluar, alhamdulillah lah. Itu yang pertama kita akan usahakan. Kalau itu tak dapat, maknanya sekurang-kurangnya ada bilik yang kita boleh share untuk urusan-urusan sebelum kita berjalan. Jadi kisahnya ialah siapa yang nak tawaf pagi ni, dia cadangkan boleh dah tawaf pagi ni dengan niat dia tidaklah untuk berlengah-lengah, tapi sekadar tunggu solat dan makan. Bagi yang rasa dia boleh lagi, insyaAllah selepas daripada waktu makan kita solat Jumaat, balik sini makan dan terus keluar untuk tawaf wada' dan bersiap tunggu bas untuk bergerak. Tentang solat tadi, nak tanya nak solat dalam perjalanan nanti ada tempat berhenti, lepas 200 meter ada tempat perhentian yang agak bersih. Bagi sesiapa yang memegang kaul tidak ada jamak antara Jumaat dengan Asar, dia buatlah Jumaat tu. Asar tu nanti dia boleh buat bila kita berhenti di perjalanan tu. Kalau insya-Allah itu, kalau kita menjangkakan perjalanan yang lancar. Tapi tentu-tentu kita keluar dari tiga kali ini pun bas daripada sana nak kemari pun lambat. Itu pun kita tak pastilah. Hanya boleh sebut je. Yang realitinya tu boleh jadi ya. Dan pilihan yang berikutnya, kalau qaul mazhab Syafi'i boleh dijamakkan Jumaat dengan Asar tu. Nanti tuan-tuan tanya pegang bukti lah, nak pilih yang mana. Kalau yang tu tuan-tuan nak pakai, lepas Jumaat tu tak jamak dengan Asar. Itu kita siap semua urusan kita. InsyaAllah kalau ikutkan apa yang disebutkan malam tadi, bah tu kan akan segera lah. Walaupun lepas Jumaat tu mungkin agak crowded. Lepas Jumaat tu kan crowded, jadi kita tak menjangkakan. Kita tak menjangkakan dia lancar untuk lepas Jumaat ni. Baik. Ada soalan tentang jalanan juga? Sebab dia tertinggal. Takat-takat nak beli barang-barang makan perjalanan tu, boleh beli lagi lepas tu. Tapi kalau nak beli baru nak beli belah tu tak boleh lah. Ada apa-apa? Baik. Jadi tentang yang dirahmati Allah, saya, inilah apa yang dirancangkan untuk kita, bukan di luar daripada kemampuan kita untuk menguruskannya. Jadi apa yang berlaku itu kita terimalah seadanya. Mudah-mudahan terlebih baik untuk kita supaya hati kita sentiasa salim, sejahtera, tak mengkelam, cengkam macam tu pun. Bimbang seminggu duduk sini habis akhir yang terakhir. Baik. Dengan itu, dengan segala hormatnya, kita persilakan Wakil Datuk Doktor Muhammad Asri untuk tazkirah yang terakhir kita di sini. Talian Fadal Masyur. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Apapun kita tamunya, kita ucapkan kepada Allah syukur kerana kita telah berjaya insyaAllah buat urusan yang penting kita nak buat di sini, iaitu umrah dan juga ibadat tawaf dan seumpama. Walaupun asalnya kalau saya suka follow yang benda yang kita dah fix, ikut peraturan. Setengah rombongan saya anggap benda ni, apa yang berlaku ni di luar daripada kemampuan Ustaz Aisyah lah. Dan kemampuan tetapi syarikat ini dia gagal memberikan satu yang khidmat berdasarkan kepada apa yang pasti dia beri. Itu hakikat, kita kena beritahu. Ustaz Aisyah tak boleh disalahkan, dia pun tak mampu buat apa. Kalau dia boleh mampu, tentu dia buat lah. Tambah anak selalu rusuh dia, kena buat dia. Tapi intinya dia gagal. Dia gagal dalam pengurusan yang baik. Kita kata sebab anak sebut terutama setengah kita tahu kerana orang manuka ni. Ada jemaah dia tak dapat bilik. Kenapa sampai kita rancu? Sebab dia tak dapat bilik, dia tak dapat apa. Jadi umur tahu yang kata tak apa, kita tak dapat tu mungkin kerana ada dosa itu, sebab kita tak dapat. Dia lepas dia punya masalah. Dia tak lepas dia punya masalah, dia bubuk dosa kau ni. Kau ni pun kalau datang daripada Malaysia, orang kali fikir-fikir sungguh dia dosa. Terima je dah bingung tak lantai. Salah. Silap. Kelemahan. So, ini kelemahan. Yang kita boleh protes. Hak. Ya, dia seperti mana janji, macam tu dia kena buat kita. Even pada mesti pun dia ada benda yang anak itu satu masa, satu peruntukan yang diberikan oleh fiqah Islam dan kita boleh bagi tahu bahawa ini hak saya, awak kena bagi. InsyaAllah tak ada masalah dan kita dah cuba, saya asyik pun cuba di luar kemampuan dia dan insyaAllah pada masa depan ini. Ini yang saya ingat berjaya lah Ustaz Rashid sebab ini first trip yang dia bawa. Dan ke depan ni mungkin akan dikemaskan ke depan. Sejak di Malaysia lagi. Kadang-kadang kita tak tahu masalah ni. Kita tak tahu benda, kalau benda ni tahu dia daripada Malaysia. Kita dah tegas lah di Malaysia benda macam ni. Tapi kita tengok macam kawan yang Ustaz Rashid kata yang ngurus tu. Sekejap nak bilok merah lah, sekejap nak biru lah. Macam-macam dia kan. Lain kali dia dengan tempat penting macam buat kelabu Kaabah bagi siapa yang tak mendatang, penting tempat tu untuk pergi tengok. Dia kata dia tak siap solat, kemarin dia ada cuti lagi 4 hari yang tak cuti tu, kenapa tak buat? Kita duduk sini, itu pun kelemahan yang patut dia buat. Kita komplain, saya orang komplain, saya boleh cerita sahabat tadi, saya pernah dalam majlis Perdana Menteri datang lewat, saya pegang mikrofon nak bagi tahu dia lewat, dia orang tak pegang, sudah jangan dia kata. Jadi Putrajaya, saya pegang mikrofon, saya nak kata kepala apa siapa main lewat, saya datang pecut daripada KL kerana takut saya lewat di Putrajaya, saya pegang mikrofon, menyala mikrofon, saya tunggu kepala PM duduk, saya nyala, saya nak cakap saya pun datang lewat. Saya follow peraturan. Okey, tak ada bahasa lah. Tapi kita tak ucapkan tanya kepada Ustaz Rashid. Ustaz Rashid dah cuba. Lepas Ustaz Rashid dan saya lah, akhirnya kita dah cuba lah. Cuba anak pun selalu tanya Ustaz Rashid. Pun tak ada nak buat apa. Bila datang sini nak ada apa yang ada kekuatan handphone dia. Telefon. Jadi dia kata tak, kita nak buat apa. Ya. Tapi insyaAllah untuk next time, kita akan dikemas gini. Tapi secara keseluruhannya, kita boleh bagi dah 90 markah lah. Dan tak ada masalah untuk protect kita pun dekat alhamdulillah bandingkan orang lain. Dan kemudian masalah-masalah lain kita pun tazkirah yang banyak, kuliah yang baik insyaAllah. Nabi SAW sebut dalam hadis, la yanfiran ahadun hatta yakuna akhir ahdihi at-tawaf bil bait. Jangan seorang hadis riwayat Imam Muslim, jangan seseorang kamu meninggalkan Mekah melainkan sehinggalah akhir upacaranya, akhir janjinya itu ialah tawaf di Baitullah. Tawaf itulah dinamakan dengan tawaf wida', ataupun tawaf wada'. Kita tawaf dan lepas tawaf itu merupakan itu penghabisan kita lah. Para ulama hadis atau bila membahaskan hadis ini, mereka menyebut bahawa sebenarnya oleh kerana dulu barangkali tak sibuk sikit macam sekarang. Sama sekarang ni para ahli fiqah dan hadis mereka macam kata amalan yang sedikit tidak apa. Serta kita tawaf ada lagi kata-kata nak beli, tunggu depan ni tengok-tengok. Oh, Allah cantik, belum tidak beli 2 riyal. tak apalah, benda-benda tidak tidak tidak besar boleh dilakukan. Tunggu bas lama pun tak apa. Dan seumpamanya. Dalam perjalanan ini, kita masalahnya ialah masalah solat. Sebelum kita pergi pada masalah lain. Masalah solat ialah sebahagian para ulama mereka tidak setuju untuk jamak Jumaat dengan asar disebabkan di atas dasar tidak ada kias dalam ibadat. Kerana yang ada dalam hadis ialah zuhur dan asar. Nabi sebut zuhur dengan asar kerana pertama, orang musafir dia tidak solat Jumaat melainkan beberapa hadis tentang Bahrain dan seumpamanya. Tapi pada asasnya orang musafir dan orang Nabi bercakap dalam perkara umum dalam hari-hari dan kehidupan harian, zuhur dan asar lah jamaah. Tak ada hadis pula sebut apa? Jumaat dan asar, menyebabkan mereka tak setuju Jumaat jamaahkan Jumaat dan asar. Allah Ta'ala alam. Saya bersetuju dengan pendapat sebahagian para ulama Syafi'i yang menyatakan boleh jamak Jumaat dengan asar. Sebab tujuan jamak ialah tujuan untuk mengangkat masyarakat. Tujuannya bukan masalah waktu, himpun waktu itu, kerana kelonggaran yang diberikan oleh Nabi untuk kita meringankan bebanan antara jangkit. Kita kan, dan kita juga akan ada bebanan nanti. Atau orang yang apa nama yang tidak bermusafir pun jika beban dia boleh jamak solat. Maka untuk hal ini wallahu taala alam, siapa yang nak jamak dia boleh jamak. Lepas sembahyang Jumaat dia boleh sembahyang dua rakaat asar. Tertinggal dalam perjalanan nanti dia tak payah sembahyang. Tapi kalau ada yang, tapi benda ni sebenarnya kita tak kena seragam. Kalau kita kata nak solat jalan, kita pun kita solat jalan. Kalau tak nak jamak, kita jamak sesiap. Anak kalau tanya anak, nanti kita jamak. Apa masalah pun nanti selesai, lepas kita jalan. Kita jamak dulu. Dia sempat yang jemaat solat dua rakaat asal. InsyaAllah. Moga mudah tak? Moga peruntukan Allah Ta'ala bagi. Ramai orang ni duk cek, aku tak bagi dia. Allah bagi ni kerana nak mudahkan orang jalan, kita jalan. Kita ada dua sebab, jamak pun boleh, kasar pun boleh, semua sebab ni ada di kita. Itu. Dan kemudian akhirnya ialah, tak kira kalau ada soalan biar lagi. Dan kita lihat daripada amalan ibadah kita, tak datang hati. Selagi abang kita datang haji, tak ada benda. Kita lihat bagaimana Allah memperbagaikan ibadat. Setiap kali dia perbagaikan ibadat, kita akan rasa satu feeling yang baru, satu perasaan yang baru. Kalau kita biasa solat setiap hari dan Allah jadikan keperbagaian, ada ibadat yang kita tak payah buat, iaitu puasa terus sejak ni, jangan makan, jangan minum, tak ada aktiviti, larang aktiviti. Yang ibadat yang besar, ada ibadat yang membabitkan infak, yang membabitkan belanja, kita keluar zakat. Ada Allah jadi, dan apabila orang keluar zakat ada syukur, Allah bersihkan khuzmun abwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, ambil daripada harta mereka sedekah, bersihkan mereka, persucikan mereka. Dan Allah jadikan juga dalam ibadat ini satu ibadat yang manusia bermusafir seperti haji. Kita datang jauh, manusia belanja, datang sini, tumpu di tempat ini. Sekali kali pertama kita melihat Kaabah, perasaan kita tertawa. Perkara ini bukan benda hari-hari kita lakukan. Mereka orang-orang sana, dia akan memberikan perasaan yang baru kepada kita. Setiap kali datangnya perasaan yang baru akan mendatangkan khusyuk yang baru, akan mendatangkan suatu sentuhan jiwa yang baru. Sentuhan jiwa yang baru itu menjadikan insan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itulah juga menjadikan doa mustajab kepada Allah. Bila kita masuk ke masjid, kita tawa, kita doa, kita rasa suatu perkara yang sebelum ini kita tidak lakukan, dia berikan kekuatan kepada kita. Dan kita akan tinggalkan Mekah ni dengan harapan dan doa kita akan datang lagi insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Doa lah insyaAllah orang yang datang sini, bila doa dia datang lagi insyaAllah. Lepas tu kita akan pergi ke Madinah Nabi SAW. Satu perasaan baru akan datang. Bagaimana Nabi yang kita mendengar namanya bersyadah, menyebutnya sebagai Rasul, kita datang ke bandarnya, kita bahkan ke masjidnya, kita datang ke tempat di mana ada makam baginda SAW. Perasaan kita akan jadi dekat. Kita terasa hubungan daripada hubungan pengakuan kepada hubungan hati yang dekat. Perasaan hubungan perjuangan dengan itu, perjalanan-perjalanan yang seperti ini mudah-mudahan menjadikan Allah membawa kita pulang ke Malaysia nanti sebagai insan yang saleh, yang dekat dengan Allah. Allah. Ada soalan? Ya. Adakah ada hadis sahih ataupun riwayat lain yang larang musafir pada hari Jumaat ataupun waktu-waktu yang tertentu? Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Darqutni yang melarang, menyatakan bahawasanya orang yang melarang bermusafir pada hari Jumaat. Namun oleh kerana dalam sanad hadis ini berlaku inqita', terputus, maka hadis ini tidak sahih. Maka larangan bermusafir hari Jumaat tidak ada hadis yang sahih yang melarang bermusafir hari Jumaat. Kerana orang Melayu kita tak boleh musafir lepas terbit matahari. Kalau musafir juga kena sembahyang Jumaat. Yang dia tak boleh musafir apabila telah azan Jumaat dia keluar musafir. Itu tak boleh. Yang sebelum daripada masuk waktu Jumaat dia boleh bermusafir. Agama tidak melarang hal ini, bahkan agama sifatnya memudahkan manusia. Kalau tidak orang melarang musafir hari Jumaat, terbengkalai semua urusan manusia. Bukan saja di kalangan ahlul hadis, adakan di kalangan ahli-ahli fiqah yang lain, mereka menyebut hatta dalam buku Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu yang diterjemahkan itu pun kuniasannya dalam Sahara itu Wahbah Zuhaili, dia juga akur bahawasanya hadis yang ta'if dan tak boleh menjadi dalil untuk menghalang orang bermusafir pada hari Jumaat. Larang musafir pada hari Jumaat, maka bermusafir pada hari Jumaat. Dan kemudian tak ada pula nanti bagi kita tawaf wada', nanti ada orang pusing lepas pusing lambai-lambai kat Kaabah, pusing belakang-belakang undur 3-4 tawaf. Ini semua tak ada. Lepas tawaf juga insyaAllah selesai. Paling tinggi ada riwayat Atha' bin Abi Rabah menyebut tentang bahawasanya baginda telah pergi ke Murtazam selepas daripada tawaf wada'. Itu saja. Itu pagal kita sempat hari ni cuma ramai kot. Tapi tak apa lah, mudah-mudahan dah banyak hari kita di sini. Banyak dah hajat kita yang Allah Ta'ala insyaAllah mustajabkan. Yang penting Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi. Doalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah akan terima doa kamu. Allah inni 'inda dhanni 'abdi bi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku pada itu. Bila kita doa, kita sangka Allah terima, memang dia terima. Kita dah kata, aku dah doa ni rasa macam terima ke ilah ni, dia tak terima. Maksud kita tak yakin kat dia, kita tak yakin kat dia. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi dah nak balik ni, kira ubat. Bukan hadis kata, tapi Ana lah kata, pergi minta kalau semua hak minta. Baru ni, minta terima lah. dah tak ingat nak ulang banyak sangat, minta kan. Ya Allah, semua hak minta seminggu ni terima lah. Ada soalan? Boleh tanya ni last kali ni, tetamu-tetamu kita dari Hotel Thailand, mana ada kan? Ada. Kalau ada apa-apa nak ditanyakan, sama Ustaz Zain di sini. Kita ada tetamu yang memang janji nak join sejak di Malaysia lagi, tapi rupanya ditakdirkan hari terakhir je baru dijumpa di sini. Ya. Doa bermakbul. Ya, ada soalan belakang. Silakan. Belum lagi. Kalau tunggu soalan tu sekarang nak mungkin jelaskan sikit tentang Sri sebut tadi. Apa nama, kita pun cubalah saya upaya dan saya nak minta penjelasan, betul-betul tak penjelasan tentang masalah lawatan kita tu. Dan saya dimaklumkan yang permohonan untuk kita melawat tu telah dikemukakan sejak kita masih di Malaysia rupanya. Cuma Arab dia buat peraturan baru, dia kata hanya ikut giliran, ikut nombor bas dan ikut giliran. Jadi muasasah kita ada nombor bas je, giliran kita melawat kalau buka batu tak sampai lagi. Kita dah habis waktu dah. Tahun depan sampai giliran. Mungkin tak baik. Bas orang lain kita lah pula. Harap-harap rombongan yang lain tak ada masalah itu lah. Allah. Ada pendapat lah kata kita ni di era Dajjal. Jelaskan hadis-hadis dan ada orang dia minat. Ada sahabat yang memang minat bidang dia panggil hadisul fitan. Hadisul fitan, hadis-hadis fitnah. Fitnah dia panggil al-fitan wal malahim. Fitnah dan malahim kata apa? Cubaan-cubaan, kejadian-kejadian yang besar yang akan jadi pada akhir zaman. Al-Imam Ibn Kathir, dia ada tulis satu kitab Al-Fitan wal Malahim. Abu Nu'aim ada tulis kitab Fitan wal Malahim. Dia nak cerita di kalangan sahabat Nabi, ada sahabat yang dia takhasus, dia punya major yang bidang ni. Major dia, dia minat yang ni. Dia course yang ni, iaitu sahabat Huzaifah Ibn Yaman. Dia suka hadir-hadir. Sebab tu kita dengar hadir dia kata, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil sharri makhafatan an yudrikani. Bukhari. Orang suka tanya Nabi tentang benda-benda baik, aku selalu tanya benda yang buruk, takut nanti kalau kena ke aku. Jadi dia suka kalau orang tanya ni, Abu Zaifah akan tanya mana jadi apa, paling jadi apa, dan nanti suka cerita dan Abu Zaifah impunkan tentang Dajjal ni. Anda tak mau cerita Dajjal sini lah, tentang Dajjal ni hadis yang begitu banyak. Patut kita cerita di Madinah ni tentang Dajjal, pasal Ibn Sayyad dah di Madinah. Ibn Sayyad ni satu orang yang diangkat sahabat macam-macam tu. Fikir lah, ada satu orang Yahudi mata dia buta sebelah, dia orang semua kata dia Dajjal, tapi kita tengok Nabi Tongkar. Tetapi Ibn Sayyad ni dia ada cerita dia tapi dia salah satu daripada Dajjal. Ada ciri-ciri Dajjal dan beberapa perkara ajaib pada tangan dia. Dan dia nak panjang cerita Muhammad Ibn Ishaq sebut tentang cerita Ibn Sayyad ini dengan cerita yang ajaib. Tak apalah, kemudian ada cerita mari zaman sekarang ni sebutlah ada yang tersebut. Mari Imran Hussein yang daripada Trinidad tu, yang selalu yang bagi lecture dalam bahasa Inggeris tu, dia pun selalu bangkitkan tentang hadis Tamim Ad-Dari. Yang mana Tamim Ad-Dari, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, dia pergi apabila kapal dia tu telah pergi pada satu tempat, berpusing-pusing kapal dia kemudian tak tahu ke mana. Oh, kalau tanya jenis apa Daud ni yang berkenaan tentang Dajjal, Isa Daud. Ini peminat dia ada. Isa Daud dia kata, tempat yang pusing Tamim Ad-Dari tu Bermuda Triangle dia. Hadis tak bagi tahu. Kemudian sampai ke situ dan kemudian sampai di sebuah pulau tengah. Dan mereka dibawa dengan satu lelaki yang rambutnya pelik, tangan dia dirantai. Dan dia bertanya tentang Tasik Tabari dan seumpamanya. Dan dia berkata, biarlah Dajjal yang akan keluar pada akhir zaman. Maka dia orang ni pun buat macam andaian. Dajjal duduk di Bermuda Triangle. macam-macam lah. Ana kata ni kemudian dibaca apa nama Harun Yahya tentang Freemason, the symbol of one eye, yang nama known by many but understood by few, tentang mata yang satu tu kan. Mata satu tu mata dajjal lah, katakan gerakan dajjal ni Freemason ni daripada awal, sehingga duit Amerika tu yang satu dolar tu mata satu betas tu. Tapi tu negara Amerika tu negara dajjal. Illuminati. Jadi macam-macam lah. Kita Ana cakap tu, okay, balik kita buat video kita, nanti kita jadi macam Arkam, disediakan bas, nanti Imam Mahdi datang. Jadi tak ada kerja kan, selagi Dajjal tu datang. Sebelum Dajjal nak datang, banyak lagi peristiwa akan berlaku, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa ni tak berlaku lagi. Ini satu cam ni, kerana seminggu hadis kuliah tentang peristiwa akhir zaman sehingga berlakunya Dajjal. Yang ni nanti Ustaz Rashid buat lah kuliah tu, insyaAllah. Kan, dan ramai peminat-peminat cerita-cerita akhir zaman ni. Nanti dia Rashid tu fikir akhir, tengok, oh ini gambar, oh Imam Mahdi ke ni? Tengok, eh ini ekor Dajjal ni? Jadi susah kita bila kita hidup dengan realiti, apa yang ada kita hidup. Ada isu kan? Syekh sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bila seseorang ingin masuk ke Mekah, Mekah wajib baginya melakukan umrah dengan berpandukan niatnya. Maksudnya niatnya bukan untuk melakukan daripada Madinah, contohnya pelajar Madinah ingin menziarahi pelajar Mekah, apakah wajib baginya melakukan umrah? Harus. Wallahu ta'ala a'lam. Berdasarkan pada umur riwayat, kita faham bahawasanya umrah adalah pilihan, sunnah melakukan umrah. Maka tidak ada nas yang mewajibkan satu orang masuk Mekah mesti datang. Tetapi amat disunatkan untuk melakukan umrah. Kalau tidak, setiap ahli Mekah, setiap kali mereka pergi belikan jadah keluar, maka masuk sekali lagi mereka akan kena buat umrah. Umrah adalah pilihan mereka, sunnah. Allah Ta'ala. Cuma anda nak sebut pasal pelajar Madinah. Pelajar Madinah ni lama-lama dia balik kan, daripada Madinah datang sini jauh. Walaupun sunnah tapi dia buat lah. Lagi dia orang tak bersemangat, dia buat lah. Muda lagi kan, bukan senang perjalanan yang jauh. Tapi tidaklah nas yang meletakkan wajib bagi orang yang masuk ke Mekah mesti buat umrah. Tak. Tapi nanti ingat sahabat-sahabat galak katlah bila dah masuk kan. Jauh macam kami ni nak bayar lah banyak mahal datang. Minta bayar minyak, dia penuh apa? Kita kata penuh minyak apa? Penuh kereta minyak penuh apa ni? 15 riyal je. Ha. Penuh Allah. Jadi datang lah. InsyaAllah. Satu lagi mungkin ada orang tanya, pasal rombongan kita ni tak berulang-ulang umrah kan? Kan orang lain kan banyak ulang-ulang umrah. Ustaz Rashid dah sebut tu tadi kan. Dia orang datang kita tengok, kita pergi kat apa? Hudaybiyah ke Lebanon tu. Ah, pergi bang. Tadi dia orang duduk sini pergi. Dia kata kalau 7 kali buat dapat satu haji. Ya. Jadi dia balik lepas tu pergi keluar lagi kat tanah ni buat. Keluar lagi. Oh, buat kita buat sekali. Sebab dalam setiap perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat mereka buat sekali. Ya. Kita buat sekali. Ya. Orang kata boleh tak? Masa ada lah, tapi dia kena buat sekali ya. Itu macam tu sunnah Nabi SAW. Satu perjalanan, satu umrah. Kalau orang kata boleh buat dua tiga kali, nak berhujah kita pun payah nak cakap dengan dia. Tapi kita sekarang, saya selalu kata, antara lepas orang azan subuh, azan subuh, sementara dia nak semayang apa? Nak semayang subuh, fajar. Masa tu panjang, ada berapa minit? Tak semacam kan? Kita semayang dah dua rakaat, hak Nabi suruh. Lepas tu kita rasa ada lagi masa kosong. Nak semayang dua rakaat lagi. Semayang apa? Sunat sebelum subuh. Kita kata, dah semayang dah. Masa ada semayang lagi. Kata. Lepas tu, dia semayang sampai berpuluh rakaat. Maksudnya apa? Semayang subuh tu juga, lagi masa ada. Masa ada, buat. Tapi Syekh, oh, Nabi semayang sekali ke? Dia semayang sekali sudah. Kalau dia kata, oh tak boleh, kau nanti Tuhan bubuh nak neraka. Oh tak tahu, kita tak jaga neraka. Tahu, tapi kita disuruh ikut Nabi. Waktu masih ada, kita masih ada. Masih ada. Ya, ya, ya. Tapi Nabi buat satu, buat dua rekaan, dua rekaan. Waktu buat dua rekaan, tunggu buat apa? Tak semayang dua rekaan lagi. Semayang apa? Semayang sebuah hat tadi, aku kira pahala asing. Aku kira pahala bawah pula. Kita suka dua rekaan lah. Tak apa, dia kata masih ada. Waktu duduk depan kau yang semayang lagi. Banyak kita semayang ni. Semayang apa? Semuanya sunat, sudat, solat sebelum subuh. Pasal apa? Oh takkan dosa pula, dia kata. Tak tahu dosa, tapi kata Nabi buat dua rakaat. Tapi Nabi ada petunjuk yang terbaik kan. Tu Imam Malik bila orang tanya benda-benda macam ni, dia kata, itu saya sebut dah belajar. Nabi kata, la taf'al akhsha an tusibaka fitnah. Jangan buat, kata Imam Malik, nanti ditipu pada kamu fitnah, kubimbang. Tapi fitnahnya, kita nak tolong buat baik, nak tambah kebaikan, takkan fitnah. Ai fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi fitnah yang lebih besar, kata Imam Malik, bila kau cuba nak buat satu benda yang kau rasa Nabi kurang pada kau lebih pada dia. Oh, Imam Malik kata ini fitnah. Bila kau rasa kau nak cuba, kau nak challenge Nabi, aku nak buat lebih pada Nabi. Oh, ya. Kalau dia dalam satu perjalanan satu umrah, kita pun satu perjalanan satu umrah. Dia suruh kita banyakkan tawaf, kita pun banyakkan tawaf. Allah. Ya. Siapa pergi orang ni? Ya, ya. Ada jemaah sunat baca surat Al-Kahf. Ibnu Marduyah meriwayatkan sunat baca surat Al-Kahf. Orang belajar bahasa, biarlah nama si bawah itu si bawah, tapi tidak Ibnu Marduyah. Ramai ustaz bila balik Ibnu Marduyah, sebutlah Ibnu Marduyah. Sebab dia ni bahasa bumi. Ini siapa yang kerti bahasa? Ishaq bin Rahuyah. Bukan Ishaq bin Rahawai, ya. Orang sini yang belajar. Kerana kata-kata ahli hadis yakrahuna al-wai. Ahli hadis tak suka wai, kan? Jadi Ibnu Marduyah, Ishaq bin Rahuyah. Tapi kalau tengok dan dengar Radio Akim, memang Ishaq bin Rahawai. Maka Radio Akim dia kata Ibnu Abi Naim. Sebenarnya Ibnu Abi Naim. Okay. Tak apa. Dalam riwayat Ibnu Marduyah disebut tentang fadilat kelebihan membaca suratul kahf, iaitu ataupun surah kahfi, kita kata suratul kahf pada hari Jumaat. Maka siapa yang ada kesempatan masa dia pergi baca suratul kahf. Dalam suratul kahf diceritakan tentang Dajjal, wahum min kulli hadabin yang silul, dia turun daripada semua tempat tinggi Dajjal, kan? Tentang Ya'juj dan Ma'juj, kan? Tentang Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu ta'ala alam. Ini pun satu benda bahasan panjang. Siapakah, di mana Ya'juj dan Ma'juj? Sebahagian kata dia dah keluar kat di Armenia. Sebahagian kata Ya'juj dan Ma'juj itu ialah Mongol. Mongol tu yang jujur maju. Sebab Mongol tu dia punya, dia punya, dia punya apa? Kromosom dia tu, dia lain. Kita kromosom kita berapa? 40? Eh? 6 pun. Tak ada saintis ni. Lupa. Dia berapa kromosom? 46. 46 kan? 46. Dia 47 pun. Dia 47. Jadi dia ni lain sikit. Bila dia masuk dalam dunia Islam, Mongol ni, dia, dia sapu betul dengan Islam. Dia sapu Baghdad. Dia semulih sampai dataran darah Baghdad. Baghdad ni di Iraq dengan Syria jauh kan. Tapi busuk mayat di Baghdad tu bau di Syria. Berapa juta orang tu semulih. Habis orang Islam Mongol semula. Tu pun Genghis Khan, Hulako, Hulago kan, dan sejarah tu ada mata hak sengat-sengat sikit. Ada, ya, ada. Adakah mereka set kutub macam condong untuk kata mereka ni, mereka ni lah Ya'juj dan Ma'juj. Inna Ya'juj wal Ma'juj mufsidun fil ard. Ya'juj dan Ma'juj memusnah. Allah Ta'ala alam. Sebahagian kita tak, tak keluar lagi duduk dulu zaman. Sebahagianlah buat macam tiru. Ana tak, ana kita tunggu dia keluar. Nanti kita akan baca dalam tulisan sebahagian ni lah, dia kata Ya'juj ni orang mul, mul yang duduk dalam tanah, duduk keluar Amerika baru jumpa. Kulit dia tebal, duduk bawah bumi ni pun tak tahu cerita betul lah. Panjang lah. Geng-geng yang suka meramalkan benda-benda ke depan, yang dia tak ada apa dulu sehati, duduk fikir benda tu ramai. Dia punya kerja dia tak buat. Kita cerita tak, kita kata adalah beberapa sebutan Nabi Ya'juj dan Ma'juj, kita yakin keluar. Sama ada sudah keluar atau buat akan keluar, tapi dia keluar. Adakah Mongol tu Ya'juj dan Ma'juj? Wallahu ta'ala alam. Tapi bila dia keluar, dia memang memusnahkan Zulkarnain, bina benteng supaya mereka tak dapat keluar. Tapi Mongol pun datang daripada kawasan Asia Tengah yang macam tu. Tapi mereka keluar. Tapi kita Allah ada, kalau dia keluar sungguh, tak keluar lagi, malanglah nasib kita kalau dia keluar pada zaman kita dan memusnahkan semua. Tapi apa yang Mongol dia lakukan itu memang sangat dahsyat. Sedahsyat Ya'juj dan Ma'juj juga lah. Ya. Non-Muslim tak boleh masuk dan terhalang. Mereka dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran kata, innamal musyrikuna najis. Orang musyrik itu najis. Dan mereka tidak boleh dekati Masjidil, Masjidil Haram. La yastami'an, la yastami'an dinan di Jaziratul Arab. Bahkan di Jazirah Arab juga tidak berhimpun dua agama di Jazirah Arab. Orang bukan Islam, dulu mereka musyrikin, mereka di Masjidil Haram, mereka tawaf bila akhir, bila Nabi masuk, Nabi keluarkan mereka. Tak boleh lagi mereka masuk. Tak boleh lagi mereka tawaf di sini. Tak boleh lagi mereka ibadat di sini. Mereka dianggap najis. Najis ni bukan maksud sentuh mereka najis. Maknawi mereka najis. Nilai mereka najis. Mereka tidak boleh menghampiri Masjidil Haram. Dengan itu mereka tak ada dalam kawasan ni. Dan bahkan mereka tak patut ada di Jaziratul Arab. Di Jazirah Arab. Sebab tu di sini pekerja-pekerja apa? Anak apa? Mek tu pun dipastikan mesti Muslim. Bahkan orang yang nak buat pembinaan pun dikatakan dipastikan supaya dia Muslim oleh pemari dari China. Dipastikan dia Muslim. Kalau dia tipu tu maksudnya itu masalah dia lah. Masalah dia. Tapi dia tak. Dulu ada beberapa kes juga orang Filipina yang Kristian, ha, mereka masuk ke Jazirah Arab ni. Tapi bila dia jumpai, dia ambil tindakan dan mereka tak boleh masuk. Cumanya timbul di luar daripada Mekah ni, kadang-kadang ada kelonggaran sikit. Nampaknya itu jadi isu yang dibantah oleh sebagian para ulama di sana. Tapi Mekah tak ada masalah. Tak ada. Bumi ni semua Muslim. macam mana kalau dia masuk juga? Dia masuk, pemerintah tak tahu tak apa. Kalau pemerintah tahu pun dia akan berdosa. Kalau Muslim tahu dia berdosa, dia wajib keluar. Dia wajib keluar. Kenapa? Kau terbakar kaki ke apa? Allah bagi tanggungjawab. Bila kita pelihara haram. Pelihara haram. Jadi janganlah sentiasa kita tunggu benda pelik. Benda pelik akan berlaku. Benda pelik ni berlaku apabila kita telah bertanggungjawab. Orang masuk ke Iraq bunuh orang Islam tu lebih teruk. Kaabah ini mulia, tetapi darah orang Islam lebih mulia daripada Kaabah. Maksudnya mencemarkan orang Islam lebih teruk daripada mencemarkan Kaabah. Jika satu orang bunuh orang Muslim, satu saya usah. Tapi berapa banyak orang Muslim yang lulus? Nabi sallallahu alaihi wasallam berbila pada hari-hari haji, Nabi ingatkan apa? Ayuhan nas inna a'radakum wa amwalakum wa haramun alaikum inna amwalakum wa a'radakum haramun alaikum fa hurmati yawmikum hadha wa fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Dia kata, wahai manusia, sesungguhnya nyawa kamu, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha wa fi shahrikum hadha. Wahai manusia, sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu, maruah kamu adalah haram seperti haramnya hari-hari ini, hari-hari haji, bulan ini, bulan haji, dan bumi ini, iaitu bumi Mekah dan bumi haram. Macam mana haram kita cemari maruah, darah dan harta benda orang Islam, macam itulah haram kita cemar tempat ini. Kita Nabi punya tinggi, Nabi beri nilai kepada nyawa orang Islam. Tapi nyawa itulah nyawa yang paling murah. Darah yang paling murah di kurun ini ialah darah orang Islam. Kalau mati dua ekor beruang panda di China, Persatuan Alam Sekitar dan Kesatuan Pemelihara Alam, Greenpeace dan macam-macam lagi akan buat bantahan. Semalam Opa Rahman Israel meluaskan tempatan dia di Palestin dan telah membunuh ramai anak-anak orang Islam, dan tak ada persatuan yang membantahan. Wallahu a'lam. Tuan, terima kasih banyak di atas pernyataan tuan. Di atas kira kita terakhir di sini pada pagi ini, insyaAllah kita akan teruskan agenda kita untuk ke Madinah. Dan sikit lagi, Madinah insyaAllah dijangkakan sampai tengah malam. Masjid Nabawi itu mungkin dah tutup. Kalau ikut yang ditaklimatkan kepada saya, dalam sekitar jam 11 tu kita akan sampai, kalau tak ada masalah. Jadi sebagaimana telah kita bagi tahu semasa di Malaysia, solat subuh, lepas solat subuh tu garbuk lah nak dapatkan raudhah Nabi tu, solat di situ ada kapet putih dan tiang putih di situ. Saya dah beritahu kan trik nak masuk tempat yang mudah tu. Kemudian lepas syuruk akan diberikan pula untuk wanita, jadi ambillah peluang tu. Lepas tu raudhah tu lalulah di hadapan tu untuk melintasi makam Nabi Abu Bakar dan Umar, bagi salam lah di situ. Itulah dia jarah makam Nabi. Itu saya ulang-ulang 4-5 kali. Ia tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Yang selanjutnya di sana kita akan tengok. Nak janji pun tuan-tuan tak tahu. Saya ada request lah satu dua benda untuk esok ni. Harap dapat. Kalau tidak, maknanya cegulah kita tunggu sebagaimana yang terjadualkan. Sebutkan itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari balik. Eh, kita kena minta dia lepas Jumaat. Cari balik. Keluar balik. Keluar. Tua-tua. Cuma besar. Besar. Besar. Tapi kalau disuruh kita check out sebelum Jumaat. Dah habak kat agak. Ya. Ya ke? Ustaz. Oh. Tak ada. Tak ada. Tak ada.